Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hari ini kita masih mengkaji juga ayat surah Al-Hijr, yaitu memasuki ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alna 'ala liyaha safilaha wa amtarna 'alaihim وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. Allah. Artinya, maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Baiklah para pendengar yang berbahagia, bagian ayat ini adalah menjelaskan dari lanjutan ayat 73 ketika Allah berfirman, fa akhadathumus sayhatu musyrikin. Itu musyrikin di sini diartikan adalah awal datangnya azab itu pada waktu subuh dan mulainya azab itu waktu terbitnya matahari. Waktu mau akan terbitnya matahari. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi hal yang adalah yang sangat menakutkan yang kita baru bacakan tadi ayat Al-Quran. Allah mengatakan bahwasanya kota itu, kota apakah itu? Yaitu kota pada masa Nabi Lut alaihissalam, pada saat itu mereka menempatinya. Allah mengatakan bahagian atas kota itu Allah balikkan menjadi posisinya yang ke bawah. Dan kami jadikan sebuah hujan yang mana hujan itu terbuat dari batu tanah yang sangat keras. Maka ini adalah hal yang sangat menyedihkan sekali dan hal yang sangat menakutkan sekali. Karena Allah mengatakan wa amtorna, hujan, tapi hujan itu turun dengan hujan batu. Hujan batu dalam arti kata yang terkandung dari tanah yang keras. Maka kalau kita ingat dari surah Al-Fil, di situ juga akan tersinggung dengan kata-kata sijil, yang mana di situ Allah terangkan, Allah jelaskan dalam tarmihim bihijaratim min sijil, begitu ya. Jadi Allah jelaskan kedudukan as-sijil di situ adalah ka'asfim ma'kul. Ka'asfim ma'kul ini adalah bagaikan bagaimana ulat memakan daun pisang tersebut sehingga tidak ada tersisa sedikit pun. Begitulah Allah turunkan azab itu, sehingga Allah ingin bukan sekedar binasakan, tapi Allah ingin singkirkan seluruh orang-orang yang berbuat dusta dan nista dan perbuatan keji itu dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat dikhawatirkan, sehingga azab ini tidak pernah terpikirkan sedikit pun bagi orang-orang yang berbuat keji tersebut, sebagaimana yang pada masa Nabi Lut alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan tegas mengingatkan kita. Apa yang Allah jelas dan tegaskan mengingatkan kita ini, maukah kira-kira pada masa Nabi Lut itu terjadi untuk saat sekarang ini? Sungguh saat sekarang ini hal yang semua orang tidak akan mampu untuk menghadapinya. Karena terbukti dari kekurangan sedikit aja kita dalam menghadapi kehidupan ini, kita itu sudah banyak sekali terlalu jauh sudah mengeluhnya, apalagi azab yang Allah turunkan. Sebetulnya dari hal satu sisi ini, sebetulnya kita tidak mampu kalau kita melihat azab yang Allah turunkan itu. Tapi ketika kita melihat bagaimana orang itu berbuat keji, kalau kita bandingkan dengan siksaan azab Allah Subhanahu wa taala ini, sebetulnya kalau mereka sudah betul-betul merasakan bagaimana siksa Allah itu amat pedih, Allah balikkan bumi ini ya, karena pernah terjadi kita melihat bahwasanya sebuah kampung bisa ditertimbun tanah dalam sekejap tanah, begitu banyak kekeluargaan di situ, hampir 100 lebih keluarga terbenam ketika itu. Saat sayang sangat yang sangat singkat, dalam beberapa menit saja Allah dapat mengkuburkan. Sehingga ayat ini seakan-akan ingin membuktikan kepada kita bagaimana ada hal yang sudah sangat terjadi. Faja'alnaha naliha safilaha, maka untuk itulah kita harus dapat menghindari, karena kita membacakan dan kami membacakan ayat ini adalah ayat yang betul-betul azab Allah itu Allah turunkan kepada bagi orang-orang yang berbuat keji tersebut dengan hijaratan min sijil. Kalau kita bandingkan seperti ayat al-fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil itu adalah gajah. Gajah itu yang dinaiki, yang tumpangi oleh pasukan Abraha, pasukan tentara bergajah. Gajah yang begitu besarnya saja pada saat zaman itu dapat Allah hancurkan dengan batu itu saja, seperti ka'asfi ma'kul, seperti ulat yang makan daun, apalagi manusia yang begitu kecilnya, artinya tidak sebanding. Maka gajah aja itu bisa dihanguskan Allah, apalagi manusia-manusia kita yang apabila melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita Ustaz Ardiansah. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membaca di dalam ayat yang kita bahas pada hari ini, yaitu surah Al-Hijr ayat ke-74. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan azab yang ia timpakan atau hukuman yang ia timpakan kepada kaum homoseks dan lesbian yang pada masa itu, pada masa Nabi Lut, itu sangat merebak, yaitu hukuman atau azab dan kebinasaan yang sangat-sangat menakutkan kalau kita baca dari ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul, Allah turunkan hujan batu dari langit. Ini sesuatu hal yang ternyata kalau tadi dikaitkan dengan surah Al-Fil ternyata berulang. Ya, kalau pada masa Nabi Muhammad alaihi salam sallallahu alaihi salam itu ada cerita tentara Abraha yang kemudian dihancurkan Allah Subhanahu wa taala dengan tarmihim bihijaratin min sijil, batu panas dari api neraka, ternyata itu juga pernah terjadi pada masa Nabi Lut alaihissalam. Artinya, kalau itu pernah berulang, tidak mustahil itu juga berulang pada masa-masa yang akan datang. Na'udzubillahi min dzalik. Disebabkan karena perbuatan kemaksiatan atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat jauh dari batasan-batasan dan tidak dapat ditolerir lagi. Nah, apakah kita mau menunggu itu baru kita kemudian bertobat? Apakah kita menunggu azab yang sama diturunkan Allah Subhanahu wa taala barulah kemudian kita sadar? Apakah aparat negara itu akan berbuat ketika itu sudah terjadi? Kalau itu sudah terjadi, yaitu azab itu telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu orang pun yang dapat berlindung, berlari, menghindari dirinya. Maka daripada itulah penegakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah satu keniscayaan, adalah satu hal yang bukan hanya menyelamatkan satu kelompok saja, tetapi menyelamatkan seluruh anak bangsa ini. Ketika kita semuanya bergandengan tangan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan aturan hukum yang ada di negara kita, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bangsa kita ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang berlimpah ruah kenikmatan di dalamnya, kesejahteraan terdapat pada penduduk dan rakyatnya, dan begitu juga didapatkan pemimpin yang adil, arif dan bijaksana. Inilah yang menjadi dambaan dan menjadi harapan kita semua, dan tidak ada orang yang saya yakin menentang hal itu. Tetapi itu semuanya harus dibangun dengan cara bergandengan tangan. Oleh karena itulah dengan kisah Lut alaihissalam ini, kisah kaumnya yang melakukan penyimpangan seksual yang juga terjadi hari ini. Marilah kita bersama-sama memberantas penyakit sosial ini, memberantas penyimpangan-penyimpangan yang tidak dilakukan bahkan oleh binatang sekalipun. Mari kita memberantasnya dengan cara-cara yang arif dan bijaksana, bukan dengan cara-cara yang anarkis, membakar dan sebagainya, atau apalagi sampai kepada perbuatan membunuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata wa amtarna alaihim itu menunjukkan juga bahwa kami hujani mereka dari atas mereka. Itu menunjukkan bahwa memang hal itu benar-benar terjadi. Artinya, kalau ada orang yang mengatakan, ah, tidak mungkin hujan batu, dari mana batu itu berasal, maka dalam ayat ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalam orang-orang yang hati, orang-orang yang beriman, bahwa hal itu terjadi. Karena apa? Karena yang dipergunakan dalam ayat ini merupakan kata-kata yang amat sangat jelas dan tegas. Artinya tidak ada lagi keraguan-keraguan dan tidak ada lagi pemahaman dan penafsiran selain daripada bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan hujan batu itu. Pemahaman yang lain yang dapat kita ambil dari kata-kata wa amtarna alaihim menunjukkan juga bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat berlindung atau lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau dia memiliki rumah yang terbuat dari batu yang kokoh atau berlindung di dalam satu benteng dia dapat berlindung, tidak. Semuanya tidak dapat berlindung dari perbuatan itu dan dia tidak dapat menghindar dari hal tersebut, sehingga ya satu orang pun tidak tersisa dari mereka dan semuanya mendapatkan bahagian daripada azab itu. Ya, kecuali mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ikut dalam ajaran Nabi Lut alaihi salam. Inilah yang menjadi perhatian kita bersama para pendengar yang dimuliakan Allah untuk menjaga keluarga kita. Al-Quran telah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikumun nara wa quduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang waqud, yang bara api neraka itu kayu bakarnya terbuat dari orang-orang kafir, dari batu dan orang-orang kafir. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya adab daripada yang disediakan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berbuat kemaksiatan dan kemungkaran itu. Mungkin itu Ustaz Fajrul dari ya. Saya tambahannya. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Bahwasannya untuk menutupi pertemuan ini, maka dapat kita simpulkan bahwasannya kata-kata as-sijil ini saja bukan terulang dalam surah Al-Fil, juga terulang dalam surah Hud, yaitu ayat ke-82 juga bunyinya sama seperti yang kita kaji saat sekarang ini, wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, juga pada ayat dalam surah Al-A'raf yaitu menafsirkan tentang wa amtarna fil azab, artinya banyak sebetulnya Allah yang turunkan hujan ini. Tapi hujan itu ada hujan rahmat, ada hujan yang betul-betul azab yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kajian kita ini, maka kajian ini adalah betul-betul Allah tunjukkan bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia itu tidak dapat mengelak kembali. Karena kata-kata sijil ini artinya sebetulnya atin. Atin itu adalah tanah, menunjukkan tanah yang begitu keras, syadid gitu kan, menunjukkan bahwasannya azab itu memang syadidul azabil katsir, menunjukkan azab itu adalah azab yang terus menerus yang Allah turunkan, tidak ada hentinya. Bayangkanlah kalau seandainya hujan kita yang lebat saja sudah menyusahkan kita dengan air hujan begitu saja, bagaimana dengan hujan batu, yang mana hujan batu itu tidak ada hentinya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita itu dapat kita dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Aryansah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.